Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi was Sunnah. Terakhir masih terkait dengan adanya syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Rasul alaihi salatu wasalam sebelum meninggal telah berwasiat kepada Ali agar menjadi khalifah langsung sepeninggal beliau alaihi salatu wasalam. Syubhat ini terbantah dengan banyak perkara, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, dialah yang menyaksikan proses meninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Aisyah akan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam selama sakit keras dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah mendengar sekalimat pun Rasul alaihi salatu wasalam berwasiat agar Ali menjadi khalifah langsung semeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula beberapa hari sebelum meninggal juga Ali dan Al-Abbas datang pada Nabi alaihi salatu wasalam, juga mereka berdua tidak mendengar apapun dari Nabi alaihi salatu wasalam terkait wasiat ini. Dan banyak lagi bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa isu yang menebar itu hanyalah buatan musuh-musuh Islam. Isu yang menebar sama sekali tidak ada landasannya. Qala Syekh Habibullahu Ta'ala, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ ridwanullahi alaihim, jika ini adalah ucapan para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim, wa minhum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa kulluha tusbitu lana, dan semuanya menetapkan kepada kita annahu laysat hunaka wasiyatun min rasuli alaihi salatu wasalam bil khilafah. Semuanya memberikan bukti kepada kita, semuanya sebagai data bahwa tidak ada di sana wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam bil khilafati nassan, secara nas penyebutan person bahwa dia yang berhak menjadi khalifah di ahadi minas sahabah, kepada seorang pun dari sahabat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi umat ini disibukkan oleh orang Syiah Rafidhah dengan kekuasaan, dengan jabatan dan kedudukan, yang tentunya Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan umat ini dari bahaya seorang berambisi kepada kedudukan. Seorang yang berambisi kepada kedudukan dan harta lebih membahayakan terhadap agama seorang ketimbang dua serigala yang kelaparan yang dilepaskan di tengah-tengah kerumunan domba. Anda bisa bayangkan kalau ada dua serigala yang kelaparan kemudian dilepaskan di kerumunan domba yang tidak ada penggembalanya, tidak ada pemiliknya. Seperti apa dia akan mencabik-cabik, memangsa domba-domba tersebut. Sangat-sangat merusak. Ini tidak lebih merusak daripada merusaknya ambisi seorang terhadap kedudukan dan terhadap harta. Nabi alaihi salatu wasalam jauh-jauh hari mengingatkan bahaya berambisi kepada harta dan kedudukan. Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah, wa inna fitnata ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnah, ujian yang akan menyimpangkan dari jalan yang lurus. Dan fitnah umat ini, ujian umat ini adalah al-mal, harta. Dan yang lebih parah dari harta tadi, kedudukan. Kedudukan tentu meliputi jabatan, kepemimpinan, kesyohoran, ingin yang paling tenar atau yang paling dihormati. Ini diantara jabatan. Orang-orang Syiah dari awal sudah memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat agar umat ini tersibukkan dengan politik, tersibukkan dengan apa? Perpolitikan. Padahal Islam telah menjelaskan tentang semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, bahkan terkait dengan masalah perpolitikan. Kalau memang benar-benar Ali bin Abi Thalib itu orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, tentu akan banyak riwayat, baik dari Nabi atau dari para sahabat, dan tidak ada seorang pun yang menyembunyikan. Namun karena ini semua adalah bualan dan kebohongan orang-orang Syiah yang memang diperdagangkan, maka ini selalu yang digembar-gemborkan. Ribuan tahun mereka tidak bosan menggembar-gemborkan ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mereka punya jalan untuk mencela para sahabat. Tujuannya agar manusia itu ragu dengan riwayat-riwayat yang dibawa oleh para sahabat. Yang pada gilirannya nanti orang akan meragukan terhadap Islam. Karena siapa yang menyampaikan Islam kepada umat ini kalau bukan para sahabat? Yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan sunnah adalah para sahabat. Kalau mereka sudah diragukan kejujurannya, pada gilirannya nanti umat pun akan ragu terhadap agama ini. Itu yang diinginkan oleh mereka. فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا النَّصَ الْمُتَدَاوَلْ عِنْدَ الرَّوَافِدْ. Lalu dari mana datangnya teks yang itu masyhur di tengah-tengah orang Syiah Rafidhah? Min anna Nabiyya alaihi salatu wasalam awsa bil khilafah li Ali bin Abi Thalib ba'da mubasyarah. Dari mana isu yang menebar di tengah-tengah orang Syiah Rafidhah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam berwasiat agar Ali menjadi khalifah langsung sepeninggalnya? Wa yujibuna ala hadha su'al rijalu rafidah min kutubihim al-mu'tamadah. Yang akan menjawab pertanyaan kita ini adalah tokoh-tokoh Syiah Rafidah pada kitab-kitab mereka yang dijadikan pegangan. Wa minhumul kishi fi rijalihi. Di antara mereka adalah al-kishi. Sebagaimana alul hadis, alul sunnah, mereka punya kitab tentang rijalul hadis, sejarah para perawi hadis, mereka juga punya sejarah para perawi-perawi mereka, versinya mereka orang-orang Syiah. Wa huwa min ulama'il imamiyah fil jarh wa ta'dil. Al-Qishi termasuk dari ulamanya mereka. Ulama Syiah Imamiyah dalam bab al-jarh wa ta'dil. Kalau di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah ada Al-Bukhari, ada Tirmidzi, ada Ibnu Abi Hatim, ada Abu Zura Ar-Razi dan banyak imam-imam alul jarh wa ta'dil. Di tengah-tengah orang Syiah juga ada. Padahal yang menjarah, yang mencacat, dan yang memuji perawi-perawi, ya, dia sendiri tercacati. Yaqulu fi safah al-wahid wa sab'in, ia berkata pada halaman 71, dhakara ba'du ahli al-ilmi, anna Abdullah ibn Sabak kana Yahudiyan fa aslam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Abdullah bin Sabak, dahulu dia seorang Yahudi, lalu masuk Islam. Wa wala Aliyan alaihi salam, dan dia menampakkan loyalitas kepada Ali alaihi salam. Seperti itu tertulis alaihi salam. Padahal yang seperti ini mengkhususkan ya, penyebutan alaihi salam untuk Ali ini jelas-jelas nafas-nafasnya Syiah. Seperti Ali karramallahu wajhah. Kenapa mereka tidak mendoakan sahabat yang lainnya juga dengan misalnya Ibnu Mas'ud karramallahu wajhah, Abu Hurairah karramallahu wajhah. Kok kenapa hanya Ali? Ini jelas ya. Jelas dari nafas-nafasnya Syiah. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya yang terkait dengan ini ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wa kana yaqulu wa huwa 'ala yahudiyyatihi, dan adalah Abdullah bin Sabak. Dia mengatakan ketika dia masih Yahudi, fi Yusha ibn Nun wasiyyu Musa. Tentang Yusha ibn Nun bahwa dia adalah wasiyyu Musa. Yusha ibn Nun ini murid dari murid Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Disebutkan Yusha ibn Nun inilah yang menemani Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Disebutkan dialah Yusha ibn Nun yang menemani Nabi Musa ketika menimba ilmu dari Nabi Khidir. Abdullah bin Sabak mengatakan ketika dia masih Yahudi bahwa Yusha ibn Nun adalah wasiyu Musa. Artinya penerus Musa setelah Musa meninggal. Ini menjadi khalifahnya Musa setelah Musa meninggal. Dialah yang menebarkan seperti itu. Faqala fi islami, ya, dia pula mengatakan ketika sudah masuk Islam, ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam istilah dalik, setelah wafatnya Rasul alaihi assalatu wassalam juga seperti itu. Bahwa Alilah yang berhak menjadi khalifah semoga Nabi. Wa kana awwala man asyara al-qawla bi fardhi imamati Ali. Dan adalah dia orang yang pertama kali memviralkan ucapan bahwa wajib Ali untuk menjadi imam. Wa dhara al-bara'a min a'da'ihi. Dan dialah orang yang pertama kali menampakkan bara'ah, sifat bara' berlepas diri dari musuh-musuhnya Ali. Wa kasyafa mukhalifi, dan dialah orang yang menampakkan permusuhan terhadap yang menyelisih Ali. Fa min huna qala man khalafa Syiah, dari sini orang yang menyelisih Syiah mengatakan aslu tasyayyu' ar-rafd war-rafdu, atau aslu tasyayyu' ar-rafdi ma'khudun min al-yahudiyah. Asal usul Syiah dan Rafidah terambil dari ya Yahudi. Dan ini tidak salah. Dan ada benang merahnya. disebutkan dalam kitab Badrul Majhud fi musyabahatir rafidah bil yahud, sekian banyak, kitab yang agak tebal lumayan, kurang lebih 2 jilid segini. Badrul Majhud fi musyabahatir rafidah bil yahud, ya, tentang sekian banyak kesamaan orang-orang Syiah Rafidah dengan Yahudi. Banyak sekali kesamaan. Namun yang heran, masih ada orang yang mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif. Gak ada itu Abdullah bin Sabah. Itu hanya tokoh fiktif yang dimunculkan untuk menyerang satu kelompok. La hawla wa la quwata illa billah. Yang menceritakan tentang adanya Abdullah bin Sabah bukan hanya mereka-mereka yang kontra saja dengan Abdullah bin Sabah. Bahkan yang loyal pun menceritakan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana mereka akan bisa, ya, mengingkari, ya, seperti ini? Sesungguhnya adanya kelompok yang mengatakan bahwa itu hanya tokoh fiktif, sebenarnya mereka punya tujuan yang jahat. Ya. Punya tujuan-tujuan yang jahat. Pertama, ingin mengkaburkan sejarah. Kedua, mereka ingin mengklirkan atau ingin agar kelompok Syiah itu bisa diterima. Bahwa kelompok Syiah itu gak ada kaitannya dengan Abdullah bin Sabah, itu hanya tokoh fiktif saja yang memang untuk menjelek-jelekkan Syiah. Jadi intinya seperti itu. Padahal tokoh mereka dan imam mereka saja mengakui adanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi keberadaan Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini bukan cerita dongeng yang fiktif yang tidak ada kenyataannya. Ia mengatakan Abdullah bin Sabah Yahudi itu ada dan punya peran besar dalam menebarkan pemahaman Syiah, bukan hanya yang kontra saja, bahkan yang apa? Loyal. Cukup kan? Ini sebagai bukti. Wa yaqulu an-Nubakhti fi kitabi Farqu Firaq Asy-Syiah, berkata Nubakhti pada kitabnya Firaq Asy-Syiah. Firqah-firqah Syiah. Syiah itu banyak sekali firqahnya. Ada Imamiyah, ada Ismailiyah, ada Rafidah, ada Zaidiyah. Mereka pun bentrok juga antara mereka. Jadi Syiah itu bermacam-macam. Ada Syiah Zaidiyah, ada Imamiyah, ada Ismailiyah, oh, macam-macam. Sama kayak Khawarij pun mereka bermacam-macam. Dan kalau kita juga melihat kelompok-kelompok yang berpemahaman Khawarij di negeri kita pun, mereka bermacam-macam. Tapi mereka dikumpulkan kepada pemahaman Khawarij. Tapi mereka bermacam-macam. Antar kelompok ini dengan ini saling bermusuhan. Padahal mereka masih sama-sama apa? Khawarij. Ya. Misalnya, ya misal saja, antara mungkin Al-Qaeda dengan apa namanya, ada di misalnya, ya, di apa namanya, Ethiopia, ya, kelompok teroris berbeda dengan yang ada di Syam, ya, juga berbeda, berbeda-beda mereka. Berkata An-Nubakhti dalam kitabnya Firaq Asy-Syiah halaman 22. Wahaka jama'atun min ahli al-ilmi min ashabi Ali alaihi salam anna Abdullah ibn Sabah kana yahudiyan fa aslam wa wala Aliyan alaihi salam wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi bi Yusha ibn Nun ba'da Musa alaihi salam bi hadhihi al-maqalah fa qala fi islamihi ba'da wafatin nabi alaihi salatu wasalam fi Ali alaihi salam bi misli dhalik wa huwa awwalu man ashara al-qawla bi fardhi imamati Ali alaihi salam وأظهر البراءة من أعدائه وكشف مخالفيه فمن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية Summa qala walamma balagha Abdullah Abdullah ibn Saba na'ya Ali wa huwa bil madain qala lil ladina ah adabta law ji'tana bi dimaghihi fi 70 surrah wa qamda ala qadlihi 70 adlan la'alimna annahu lam yamut wa lam yuqtal wa la yamutu hatta yamlik al arda. Sebagian dari sekelompok dari ulama menyebutkan, yakni ulama dari kalangan para pecinta Ali, yakni versinya mereka. Pak Abdullah bin Sabah, dahulunya dia seorang Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Dan dia memberikan loyalitas, kecintaan kepada Ali alaihi salam. Yang bukan yang bercerita orang Syiah, ya ketika menyebutkan Ali, menyebutkan apa? Alaihi salam. Dan adalah Abdullah bin Saba ketika dia masih Yahudi saja, dia sudah mengatakan bahwa Yusha ibn Nun dia yang berhak menjadi pemimpin ya setelah Musa. Demikian pula ketika dia masuk Islam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, dia mengatakan tentang Ali juga seperti itu. Bahwa Ali yang berhak menjadi pemimpin langsung setelah meninggal Nabi. Abdullah bin Sabah dialah orang yang pertama kali memasyhurkan ucapan bahwa Ali alaihi assalam dia yang paling berhak menjadi imam. Dan dia orang yang pertama menampakkan permusuhan kepada musuh-musuhnya Ali. Maka dari sini orang yang kontra dengan orang Syiah mengatakan bahwa asal usul Syiah Rafidah terambil dari agama Yahudi, terambil dari orang Yahudi. Summa qala, kemudian dia mengatakan, dan tatkala Abdul bin Sabah mendengar atau sampai kepadanya berita kematian Ali bin Abi Thalib, waktu itu Abdullah bin Sabah ada di Madain. Berkata Abdullah bin Sabah kepada orang yang membawa berita kematian Ali, kadzabta, kamu dusta. Seandainya kamu datang kepada kita dengan membawa, maaf, otaknya Ali pada 70 karung. Otak di bawah 70 karung, dibayangkan. 70 karung itu kayak apa? 70 kantong. Artinya, untuk menunjukkan bahwa Ali itu gak mati. Seandainya kamu membawa kepada kami otaknya Ali, katakan dibunuh, meninggal. Seandainya kamu membawa kepada kami otaknya Ali dibawa pada 70 kantong, kemudian kamu mendatangkan bukti 70 orang yang adil bahwa Ali terbunuh, kami yakin bahwa Ali belum mati, Ali belum terbunuh, dan Ali tidak akan mati sampai Ali akan menguasai bumi ini. Seperti ini, waliyadzubillah. Dan keyakinan ini pun, ya, terus mereka yakini. Ya, orang Syiah meyakininya. Bahwa nanti sebelum hari kiamat, ada dari mereka yang akan mati, tapi akan dibangkitkan lagi sebelum hari kiamat. Ada yang mengatakan belum mati. Mereka yang mengatakan Ali sudah mati, tapi nanti sebelum hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian Ali akan menyerang dan akan membunuhi dan akan ya, menghukum orang-orang yang dulu menyakiti Ali. Aneh ya. Seperti itu mereka punya keyakinan, dan itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah kebohongan. Ikhwati billah rahimakumullah, kalau seandainya Ali belum mati, tidak akan mungkin keluarganya itu membagi hartanya sebagai harta warisan. Buktinya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, hartanya dibagi sebagai warisan. Jandanya juga dinikahi oleh orang. Kalau belum meninggal, apa boleh seorang bagi-bagi waris hartanya dibagi waris padahal belum meninggal. Kalau belum meninggal, apa boleh istrinya dinikahi oleh orang? Jadi luar biasa kontradiksi yang ada pada orang-orang Syiah, Rafidhah. Dan ini pelajaran bagi kita, semua orang yang membangun agamanya di atas kebohongan pasti akan terjadi paradoksi, kontradiksi, pertentangan. Idan fahada aslu man syai fikrati da'wal wasiyah. Jadi inilah pokok munculnya ide pemikiran bahwa Ali yang berhak menjadi khalifah. Wa annaha min banati afkar al-yahud, dan bahwa asal pemikiran ini memang dari orang-orang Yahudi. Fama hadafu al-yahud wa ma aghraduhum li idkhali hadhihi al-fikrah ila uquli ta'ifin min al-muslimin. Lalu apa sih tujuan orang Yahudi? Apa keinginan mereka dengan memasukkan pemahaman ini? Apa maksud dari mereka menjejali ya pemikiran ini pada akal-akalnya kaum muslimin? Inna adafal yahud la takhfa. Tujuan orang Yahudi ketika mereka memasukkan pemahaman ini di tengah-tengah muslimin, la takhfa ala man nawarallahu basiratah, tidak akan tersamarkan atas orang yang Allah beri basirah, Allah beri cahaya pada hatinya. Inna hadafa haulai wa ta'nu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamalat al-kitab wa sunnah. Sesungguhnya tujuan mereka adalah ingin mencela, ingin mencerca para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, para pembawa al-kitab dan sunnah. Fa ilal bahthi tali dibayani mukhattatihim aghradihim, maka ikuti pembahasan berikut untuk yang akan menjelaskan tentang rancangan dan tujuan mereka. Wali bayani wasiyati Rasulullah bi ashabihi, dan juga akan dijelaskan tentang wasiat Rasul kepada para sahabatnya. Wa alla yattakhiduna aghradan yut'an fihim, dan jangan sampai manusia menjadikan para sahabat sebagai sasaran untuk dicerca. Fa innahum as-saffa al-mukhtarah wal jailul misali alladhi lam yatakarrar fi dahri mislu. Mereka adalah orang-orang pilihan dan generasi yang teladan, generasi teladan yang tidak ada, tidak akan terulang adanya generasi seperti itu ya sepanjang masa. Bahkan disebutkan sebagian ulama, tidak ada manusia yang terbaik semenjak Allah mencipta Adam dan Hawa ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setelah para nabi dan para rasul, tidak ada yang lebih baik daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita akan masuk pada wasiat berikutnya. Qala al-mu'allif wa hafidhahullah, al-wasiyatu bihifdhi huquqi as-sahabah dzikru ba'dhi fadailihim. Wasiat untuk menjaga hak-haknya para sahabat dan penyebutan sebagian keutamaan sahabat. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Setelah Syekh menyebutkan hamdalah, salawat serta salam kepada Rasul yang Allah utus, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, syariat Nabi alaihi salatu wasalam tidak hanya dirasakan keadilannya oleh bangsa manusia dan jin saja, bahkan oleh binatang sekalipun. Oleh binatang sekalipun. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwa binatang-binatang mereka juga mendapatkan haknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah dalam satu perjalanan dengan para sahabat. Ketika di tengah perjalanan beliau istirahat atau ada hajat, sebagian sahabat melihat ada sarang burung. Kemudian mereka melihat di situ ada apa? Anak-anakan burung. Ijik gitu ya. Ijiknya masih kecil. Dan biasanya jenis burung itu dia tergantung pada ibunya untuk makannya itu di apa? Loloi ya, Pak. Jadi dia enggak bisa seperti ayam netes langsung saat dimakan. Jenis burung seperti itu biasanya beberapa hari dia sangat tergantung pada indukannya. Ketika itu sebagian sahabat iseng mengambil anaknya. Ketika ibunya datang ke sarangnya, tentu seperti apa kaget kok anaknya enggak ada. Burung itu pun kelihatannya sangat sedih dan terbang di atas apa kepala sebagian sahabat mencari-cari. Ketika Rasul datang, Rasul tahu. Rasul mengatakan, siapa yang telah menjadikan terkejut terhadap indukan burung ini? Kembalikan ke sarangnya. Padahal mungkin sahabat hanya sifatnya hanya bermain-main bercanda-candaan saja. Rasul mengingatkan, kalau ini burung membuat sakti indukan, dilarang. Lalu bagaimana kalau Anda misalnya sholat di masjid dengan teman-teman Anda, kemudian Anda keluar pertama, kemudian Anda ya menyembunyikan sendal teman atau motornya teman kamu apa namanya umatkan, kemudian ketika teman kamu keluar, motor saya hilang, kayak apa sedihnya? Kamu dari ya kejauhan tertawa melihat kesedihan orang. Apa yang seperti ini boleh? Lihat Rasulullah alaihi assalatu wassalam sayang pada binatang. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, dakhalat imra'atun fi hirratin. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk ke neraka gara-gara kucing yang dia kurung. La hiya at'amadha wala saqadha wala arsalatha ta'kulu min khashashil ardi. Dia tidak melepaskan kucing tadi sehingga dia bisa makan atau minum atau makan serangga di bumi ini. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang digurungi. Kira-kira ini wanita muslimah atau wanita kafir? Kalau wanita kafir cukup kekafirannya sudah memasukkan dia ke dalam neraka. Tapi ini wanita yang beriman. Gara-gara kucing yang dikurungnya sampai mati, karena tidak dikasih makan, dia masuk neraka. Dia perhatian Islam terhadap binatang. Sehingga, kalau mereka para kelompok pecinta binatang, mereka tahu bagaimana indahnya Islam ini, tentu mereka tidak akan mengatakan bahwa itu setiap tahun ya muslimin mereka membantai jutaan ya sapi, jutaan apa namanya kambing. Bilangnya membantai. Tapi muslimin kan bukan membantai. Menyembelih hewan korban, yang itu pun caranya baik, kemudian dagingnya dimakan dan dibagi-bagikan kan. Tapi mereka, para pecinta binatang, mengatakan muslimin membantai. Waliyadzubillah. Anda bisa bayangkan kan, membantai dengan menyembelih itu sama enggak? Beda kan. Ini menyembelih dengan adab, kemudian juga dagingnya dimakan, dibagikan. Ya. Halakunihan. Datang seekor unta kurus kering di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Meneteskan air mata di hadapan Nabi, mengeluh. Nabi tahu, Nabi beritahu oleh Allah SWT bahwa unta ini mengeluh kepada Nabi dipekerjakan oleh pemiliknya sementara tidak dikasih pakan yang cukup. Burus kering. Kata Nabi, siapa pemilik unta ini? Lalu ada seorang pemuda Ansar menyahut, saya wahai Rasul. Kata Rasul, ini unta tadi mengeluh pada saya. bahwa kamu mempekerjakannya dan kamu tidak memberikan haknya yang cukup. Sudah biarkan aja unta ini dilepas, enggak usah kamu pekerjakan. Kata dia, wahai Rasul, ini alat ya untuk kami mencari penghasilan. Kalau kami lepaskan, ya kami bagaimana untuk mencari penghasilan? Rasul juga kasihan terhadap pemuda ini. Namun juga supaya bagus untuk semuanya, Rasul mengatakan, sudah, kalau memang kamu ada keperluan, masih butuh dengan unta ini, kasih unta ini haknya. Berikan hak dari unta ini. Ini contoh yang apa namanya? Contoh yang mudah saja yang untuk menunjukkan bahwa ya Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam diutus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sehingga barakallahu fikum. Ulama fikih mengatakan tidak boleh seorang dia memasukkan ayam di satu kurungan dengan ayam yang lain yang kemudian ayam ini akan dipatuki. Enggak boleh. Karena akan termandorati. Lalu bagaimana kalau itu menyengaja adu ayam, adu jangkrik, adu cupang? Kan ada ya? Adu jangkrik, adu cupang, adu apa lagi? Ya. Adu-adu lain yang itu jelas menyiksa. Yang ini tidak ada tujuan menyiksa. Itu enggak boleh. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan seorang tukang batu tidak boleh dia asal menembok gitu aja. Ya. Dia ingin ngelepo ya kan, ngelepa. Ya. Itu harus dilihat, bisa jadi situ ada lubang yang di situ ada burung sedang bertelur, sedang mengeram. Kemudian asal ditembok begitu saja, kemudian tertutup. Ya. Mati ya kan, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak contoh yang menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya manusia yang mendapatkan sentuhan kasih sayang dari Islam ini, bahkan binatang. Dan bukan hanya kaum muslimin saja, bahkan orang-orang kafir pun mereka mendapat sentuhan kasih sayang sebenarnya dari syariat ini. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam meminjam baju besi dari seorang kafir. Orang kafir tadi, setelah diminjamkan, menyesal. Aduh, jangan-jangan ini baju besi saya dirampas oleh Muhammad, sudah dipakai oleh dia. Tidak dikembalikan. Karena saya ini, karena dia merasa dia kafir, Muhammad ya muslim. Sementara baju besinya sudah diminjam oleh Muhammad. Dia pun mengatakan, ya Muhammad, ghosban, apa ini kamu ingin menghosob? Yang merampas baju besi saya, kata Nabi, la bal ariyatun madmunah, tidak, bahkan ini adalah pinjaman yang ada jaminannya. Hatta kenapa orang kafir? Ketika Rasulullah alaihi assalatu wassalam meminjam kunci Ka'bah dan belum masuk waktu itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Padahal kalau menurut kita sudah di kantong kuncinya sudah dikuasai ya kan. Tapi tidak. Selesai Rasul mengembalikan. Ya subhanallah. Kalau terhadap musuh saja seperti ini. Ya bagaimana terhadap muslimin, terhadap umatnya. Datang ibunya Asma binti Abi Bakrin ke Madinah waktu itu. Dalam keadaan ibunya Asma ini datang bukan ingin masuk Islam. Dalam keadaan kafir, ingin menyambung silaturahmi, ingin melihat anaknya, ingin ketemu anaknya. Ya wajar seorang tua ingin ketemu anaknya. Namun karena ibunya ini kafir, Asma bertanya dulu pada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ja'at ummi raghibah, afa asiluha? Ya Rasul, ibu saya datang dalam keadaan raghibatun. Rohibah ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan ingin masuk Islam. Yang kedua, datang ingin menyambung silaturahmi. Ingin menyambung tali silaturahmi. Tapi penafsiran pertama, sebagian ulama mengatakan tidak benar. Karena kalau ibunya datang ingin masuk Islam, ya tidak akan mungkin Asma minta izin senangnya kayak apa ibunya masuk Islam ya kan? Berarti penafsiran kedua, ibu saya datang ya ingin menyambung tali satu rahmi. Bagaimana wahai Rasul? Kata Rasul, sili ummaki, sambunglah ibumu. Terhadap orang kafir, ya, atau terhadap orang kafir. Baik. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada orang yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, itu Nabi kita Muhammad. Dan semoga juga tersurah pada keluarganya dan para sahabatnya semua. Amma ba'du, adapun selanjutnya. Fa innal wasaya fil kitabi was sunnah qad syamulat huquqal muslimina jami'an ba'duhum ala ba'din. Sesungguhnya wasiat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah telah mencakup semua hak kaum muslimin. Ba'duhum ala ba'din, sebagian terhadap yang lain. Bad'an bihuquqil walidain, wal awlad, wal arham, wal jiran, wal ra'i wal ra'iyah. Dimulai dengan hak kedua orang tua. Hak kedua orang tua ini paling pertama setelah apa namanya? At-tauhid. Ya, at-tauhid setelah syahadatain. Dan Allah SWT mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Lihat perintah untuk berbuat baik pada orang tua datang langsung setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk ini memang ada pembahasan khusus, tapi sedikit saya sebutkan beberapa faedah yang terlintas. Ya. Disebutkan dalam kitab ya, yang terkait dengan Birrul Walidain. Apa di antara faedah atau keutamaan seorang berbakti pada orang tua? Yang pertama, ya, takfirus sayyi'at, akan diampuninya dosa-dosa kita di saat kita berbakti pada orang tua. Ini luar biasa. Di samping juga ada pahala binillah, kemudian juga akan diampuni dosa-dosa kita. Ini termasuk dari al-hasanah, kebaikan yang besar. Allah mengatakan innal hasanat yudhimna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan dosa. Yang kedua, di antaranya adalah ijabatu dakwah, dikabulkannya doa. Dahulu di tengah-tengah tabi'in ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Rasul menyebutkan tentang Uwais Al-Qarni ini, bahkan menyebutkan kalau memang orang bisa bertemu dengannya dan bisa memintakan ampun kepada Allah untuknya, lakukan. Betul, ketika di zaman Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni dari Yaman datang ke Mekah kemudian ke Madinah disambut oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah besar dan pembesarnya sahabat, meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Dan Al-Qarni ini seorang yang apa? Tadi, orang yang sangat berbakti pada ibunya. Umar bin Khattab meminta didoakan. Dan biasanya seperti itu. Orang yang apa? Berbakti pada orang tuanya, biasanya doanya mustajab. Di antara buktinya, kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua, tertutup oleh batu yang besar dan mereka yakin tidak akan bisa keluar kecuali mereka bertawasul dengan amal saleh. Nah, di antara tiga orang ini ada orang yang amalannya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka karena mereka punya simpanan amal kebaikan di saat mereka lapang, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka di saat mereka mendapatkan kesulitan. Jadi antara buktinya, ya, Kemudian di antara faedah seorang birrul walidain, ya, berbakti pada orang tua, bahwa kama tadi nududan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Man barra walidayh barrahu auladu. Barang siapa yang diberbakti pada orang tuanya, maka anak-anaknya dia pun akan berbakti pada dia. Nah, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka kepada dia. Sehingga barakallahu fikum, ini salah satu contoh untuk kita introspeksi diri. Terkadang anak kita sulit diatur, kadang anak kita demikian-demikian, bisa jadi karena kita ini orang yang banyak kemaksiatannya, sehingga kita ini diremehkan oleh makhluk. Jadi kalau kita ini orang yang baik, orang yang to'ah, makhluk akan tunduk pada kita, makhluk akan mencintai kita. Ya. Namun karena mungkin kita banyak kemaksiatannya, orang yang dekat dengan kita pun balelo dengan kita. Mungkin ya? Orang yang dekat dengan kita, balelo dengan kita. Atas dengan salaf, inni la'asillaha fa'ajidu dhalika fi khuluqi dabati wa mar'ati. Saya bermaksiat kepada Allah, kemudian saya rasakan akibat dari kemaksiatan saya pada perangai kendaraan saya dan pada perangai istri saya. Kendaraan yang tadinya mudah dipakai, kemudian ngadat atau mogok atau apa, susah. Keluarga anak istri yang tadinya nurut, jadi apa? Balelo. Bisa jadi karena kita ini bermaksiat. Dan kata sebagai salaf, man qarrat ainuhu billah qarrat lahu kullul uyun. Barang siapa yang matanya tenteram dengan Allah, maka Allah jadikan mata-mata orang tenteram memandang dia. Sebatas kedekatan kita kepada Allah, maka orang pun akan dekat dengan kita. Di saat kita jauh dari Allah, orang pun menjauh dari kita. Seperti itu. Man qarrat ainuhu billah qarrat lahu kullul uyun. Barang siapa yang matanya tenteram dengan Allah, dekat dengan Allah, Allah jadikan mata manusia tenteram dengannya. Allah jadikan orang pun dekat dengannya. Ba'dan bi huquqil walidain wal aulad, dimulai dengan hak kedua orang tua, hak anak, hak karib kerabat, hak tetangga, warra'i warra'iyah, hak ar-ra'i, yani penguasa, warra'iyah dan rakyat. Dan di antara kitab yang terbagus yang saya tahu, di antara kitab terbagus yang menjelaskan tentang ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yaitu kitab Hukukun Da'at Ilaiha al-Fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. Ini kitab yang luar biasa bagusnya. Kitab kecil. Ya mungkin dikaji ya di sebagian. Dikaji enggak di sini? Hukuk. Kitab Syekh Ibn Utsaimin kecil, itu bagus sekali. Ya. Hukukun Da'at Ilaiha al-Fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. Sekitar ada 10 hak. Diawali dengan hak Allah, hak Rasul, hak orang tua, anak-anak, terus seperti itu. Ini diantara kita yang terbagus yang menjelaskan tentang hak-hak. Wa khitaman bibayani haqqis sabiq ala lahiq. Dan ditutup dengan penjelasan hak orang yang terdahulu atas orang yang belakangan. Apa yang harus kita berikan kepada para pendahulu kita? Kita orang yang datang belakangan kan? Yang mendahulu kita ya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para imam. La siyama man kana lahul fadl minas sabiqina fi isalil khair ilal lahiqin. Terlebih orang-orang yang punya keistimewaan, keutamaan dari para pendahulu kita dalam memberikan kebaikan kepada orang-orang belakangan. Jadi barakallahu fikum, ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka para pendahulu kita yang telah memberikan sekian banyak kebaikan yang kita enggak bisa membalas. Lalu apa hak kita? Apa hak mereka yang harus kita berikan? Setidaknya loyalitas dan kesetiaan kita harus ada. Lesan kita mendoakan mereka, hati kita mencintai mereka. Lisan kita mendoakan kebaikan untuk mereka dan hati kita mencintai mereka. Wa hadithuna fi hadzal bahthi sayakunu an haqqi sahabah min al muhajirin wal ansar ala jami'il muslimin. Dan pembicaraan kita pada pembahasan ini terkait dengan haknya para sahabat baik dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, kewajiban yang harus diberikan oleh kaum muslimin untuk mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alamu suat. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.